الحمد لله الذي زين الإيمان في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على أفضل خلقه نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh keberadaan kita dan seluruh perangkat dan sarana kehidupan ini tiada lain untuk membuktikan diri kita sebagai orang-orang yang berjalan secara konsisten di atas hidayah Allah. Itulah kenapa ketika Al-Qur'an ini menjadi kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah sebagai kitab suci paling komprehensif, dibawa oleh direktur utama para nabi dan rasul dan hanya durasinya kisaran 60 hingga 70 tahun, namun pahalanya melampaui semua nabi dan umatnya bahkan yang hidupnya hingga 1000 tahun. Maka tidak heran siapakah nabi yang pertama mengetuk pintu sorga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya di akhir durasi terbatas namun yang pertama masuk sorga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kapling sorga versi Rasulullah awalnya kata beliau, ummati nisfu ahlil jannah, potensi umatku di sorga setengah. Namun diminta oleh kalangan sahabat, jangan cuma setengah ya Rasulullah. Lalu kata beliau, thulutha ahlul jannah, 2/3 adalah umatku di surga. 1/3 hanya untuk kalangan Yahudi dan Nasrani. Kira-kira kuota 2/3 itu adakah nama kita di situ? Jamaah rahmatillah subhanahu wa ta'ala, inilah yang akan kita bahas di waktu yang terbatas ini. Bahwa hidayah adalah poros kesuksesan dunia dan akhirat. Kalau orang bertanya siapakah tokohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah nabi yang ada secara lahiriah di akhir zaman, namun mampu mengimami atas perintah dan izin Allah seluruh nabi, bahkan dihadiri malaikat di Baitul Maqdis di malam Isra Mi'raj. Untuk apa menghubungkan antara risalah langit yang pernah ada di Mekah dan yang pernah ada di Palestina, dan poros hidayah itu hanya di dua itu, masjid Mekah dan masjid Palestina. Dan bahkan kalau kita mau ngomong materi, tidak ada orang di dunia ini ditawari emas sebesar Uhud oleh malaikat Jibril lalu ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau di kota Makkah dihina sebagai orang miskin, ya'kulut ta'ama wa yamshi fil aswaq. Kata orang-orang kafir, ini kok katanya nabi, kok makanannya masih capek harus ke pasar? Kenapa enggak langsung dari langit saja? Nih ya. Lalu yang tersinggung malah malaikat Jibril, lalu dia datang menawari, ya Rasulullah, kalau engkau mau, ini gurung di Madinah, saya akan sulap jadi emas. Kata beliau, ya Jibril, mali walid dunia, saya untuk dunia ini butuh apa sih? Innama anaka mustadhillin tahta syajarah, saya ini musafir yang sedang duduk bernaung di bawah sebuah pohon, nunggu waktu untuk kemudian pergi. Saya tidak perlu memperberat hidup ini dengan sesuatu yang saya tidak butuhkan di akhir. Itu satu, kekayaan. Yang kedua, kekuatan. Ketika beliau di Taif dilempar, diusir, datang kemudian malaikat penjaga gunung. Kata dia, ya Rasulullah, saya adalah malaikat penjaga gunung. Kalau engkau izinkan saya habisi penduduk Taif itu. Tetapi apa kata beliau? Kalau mereka dihabisin, lalu siapa yang akan beriman? Adakah penguasa yang hari ini memiliki stok kekayaan sehebat itu dan memiliki potensi kehebatan terakses ke malaikat dan ke Allah sepenuh kasih sayang, sepenuh keihsanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Itulah kemudian kenapa para nabi adalah cerminan ihsan, cerminan Rahman Rahim Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Islam ini kasih sayang, dia berasal dari Rabbul Alamin, dan atas nama Rabbul Alamin yang merupakan kekayaannya menjadi dasar Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin dipuji. Oleh karena itu ketika kita berbicara tentang hidayah, sebenarnya apa? Yaitu kemampuan kita sebagai manusia yang memiliki mata, yang memiliki telinga, yang memiliki akal, yang memiliki hati, memahami Allah dan Rasulnya. Hanya itu. Hanya itu. Ya. Lalu sekarang kita berbicara, lalu apa kehendak Allah? Kehendak Allah ada dua minimal. Pertama, kehendak Allah terhadap alam semesta, namanya takdir kauni, ketetapan terhadap alam semesta, yaitu yang pasti, saintifik. Lasyamsu yambagi laha an tudrikal khamar, matahari dan bulan masing-masing ada porosnya. Dzalika taqdirul azizil alim, itu ketetapan dari Allah hingga hari kiamat enggak bakalan bersentuhan. Kecuali kalau Allah katakan saatnya. Termasuk matahari tidak akan terbit dari barat kalau kecuali saat. Itulah kenapa kemudian mempelajari sains begitu mudah dibanding mempelajari ilmu sosial. Karena ilmu sosial terkait manusia, dan manusia punya kehendak dan kebebasan. Dan karena masalahnya kehendak dan kebebasan, orang boleh memilih yang baik, boleh memilih yang buruk. Walaupun Allah katakan ini Quran, ini Nabi, itu bukan alternatif kewajiban. Ya, yang alternatif itu kekafiran, kemunafikan, kesyirikan. Dan di setiap kebaikan ada malaikat, dan di setiap keburukan ada syaitan. Wahadainahun najidain. Oleh karena itu Bapak sekalian, masalah dunia, masalah langit, masalah bumi, ya, yang merupakan kehendak Allah itu seperti hujan, hari ini banjir di sana, baik di Kalimantan maupun di Sulawesi Barat, itu pasti terjadi. Mau baik mau buruk, itu pasti terjadi. Karena itu adalah mekanisme kun fayakun dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau bertanya kenapa? Ujian. Bukankah itu yang disebut, termasuk COVID hari ini, bukankah itu yang disebut keimanan kepada qada dan qadar? Kita harus mengimani ketetapan dan aturan Allah yang ditetapkan sebelum kejadiannya 500 ribu tahun sebelumnya. Dan di sana tidak terkait dengan Allah cinta atau tidak. Mau orang beriman, mau orang kafir, kena COVID. Mau orang beriman, mau orang kemudian kafir, terkena banjir. Lalu apa ininya? Hanya orang beriman itu bersabar. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan kondisi orang beriman. Idza asabathu as-sara'u syakar, ketika yang menimpa dia adalah kenikmatan, maka dia bersyukur. Tetapi giliran idza asabathu sara'u ad-dara'u, ketika ditimpa masalah, lalu dia bersabar. Syukur dan sabar adalah sifat utama orang-orang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ya, oleh karena itu kalau ada yang menyatakan bahagia adalah kekayaan, bahagia adalah kedudukan, bahagia adalah kekuasaan, Fir'aun sudah tidak sengsara karena semua itu dimilikinya, namun yang dimaksud bahagia itu tidak hadir bersama dirinya. Sampai harus ketakutan dengan kehadiran Musa alaihi salam yang mengangkat Bani Israel. Padahal mereka kita kenal sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa ata'na kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jama'in rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, terkait dunia sosial kemanusiaan, Allah tetapkan namanya takdir syar'i, ketetapan syariah. Dan disinilah nanti letak rasa cinta Allah akan terjadi. Bagi yang beriman, bagi yang bertakwa, semua keimanan, semua ketakwaan pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada orang hanya beriman dengan lisannya, beriman dengan fisiknya orang munafik, kehilangan substansi iman yaitu ikhlas, sehingga mereka pun tidak mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi mereka yang beriman dengan hatinya, lalu beriman dengan lisannya, lalu beriman kemudian dengan fisiknya secara pribadi, lalu hidayah itu di-offer ke keluarganya, di-offer ke kehidupan sosial masyarakat di pasar sehingga tidak ada kecurangan, muncul keadilan, bahkan di pendidikan sehingga Allah yang kemudian disembah. Mau ia sosiologi, mau ia psikologi, mau ia kemudian politik, mau ia kepemimpinan leadership atau apapun, enggak boleh lepas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan dia lepas, disitulah potensi kemaksiatan akan terjadi. Sementara Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Artinya apa? Rabbul Alamin itu Allah terpuji dimanapun dan kapanpun. Apa itu dimanapun? Mau di parlemen, mau kita sendirian di rumah, mau kita kemudian di ujung langit sono, untuk sholat kita disuruh azan sendirian. Kenapa? Siapapun yang azan didengar, samiahu ratbin wala yabis, benda yang sifatnya sudah kering atau basah, semuanya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini kekafiran, kesyirikan, kemunafikan itu adalah penyimpangan. Yang resmi itu adalah iman dan takwa. Oleh karena itu ketika ada yang menyatakan sebuah negara adalah bukan wilayah Tuhan, sehingga Quran tidak perlu kemudian dijadikan sebagai standar, itu adalah iblis yang berwujud manusia. Iya. Oleh karena itu Bapak sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah ini terhadap alam semesta yang di sekitar kita yang disebut takdir kauni. Lalu ada takdir syar'i, ketentuan syariat mulai dari thaharah. Iya, sampai kemudian masuk bab salat, sampai masuk bab puasa, sampai haji. Setelah haji masuk ke masalah pasar, kitabul buyu. Sudah pasar sampai ke level kitabud daulah, fikhud daulah, fikih negara, fikih politik. Kenapa? Dimanapun dan kapanpun kekafiran, kecurangan, kefasikan bukan tempat resmi di dunia ini. Lalu kenapa Allah izinkan terjadi ujian? Kenapa Allah izinkan terjadi kebebasan? Ya. Kenapa Allah izinkan terjadi? Allah mau lihat siapa dengan kebebasannya memilih tanggung jawab. Karena kebebasan dalam Islam adalah tanggung jawab itu sendiri. Ya. Kalau sekiranya Allah tidak membebaskan kemungkaran, kemunafikan, kesyirikan terjadi di muka bumi ini, maka bumi ini bukan tempat ujian. Dia akan jadi sorga. Nih. Lalu apa ujiannya Ustaz? Ujiannya pertama, menunjukkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu lah kalau Allah langsung mengazab kekafiran hanya karena kafirnya, lalu mengazab kecurangan hanya karena kecurangannya, maka enggak ada orang bisa menikah dan kemudian berkembang biak. Kenapa? Karena setiap berdosa, kalau enggak hilang telinganya, hilang matanya, sakit keras, nanti orang bukan lagi ibadah kepada Allah karena cinta, bukan lagi orang ibadah karena rahmat, hanya karena takut mati, karena hanya takut telinga, ibadah bukan hanya rasa sakit. Dari tiga totalitas ibadah, takut itu hanya sepertiga, dua pertiga lainnya adalah cinta dan mengharap rahmat Allah Subhanahu. Oleh karena itu Bapak sekalian, saya sedikit singgung bagaimana Quran itu menjadi sumber hidayah walaupun tinggal 5 menit. Coba lihat, hanya di Al-Fatihah saja sudah ada ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Kira-kira Bapak jemaah Jumat, kita tahu namanya jalan lurus itu metodologi, istilahnya di filsafat, jalan ringkas dan paling cepat. Mau itu di bidang ilmiah, mau itu di bidang pemerintahan ataupun di bidang apapun, bahkan masuk sorga, Google Map paling cepat itu Al-Quran. Dan itu yang kita minta tiap rakaat sholat kita. Karena kapan gagal kita menemukannya, enggak ada gunanya hidup ini. Itulah yang disebut babul ilmi, bab tentang ilmu yaitu hidayah. Qablal qaul, sebelum kita ngomong, sebelum kita berbuat, pastikan hidayahnya ada. Hidayah itu pertama mengisi hati. dan kehidupan itu versi Islam. Aku ada karena aku beriman dan bertakwa. Bukan seperti filsafat, aku ada karena aku mikir. Karena berpikir itu belum tentu beriman dan berislam. Jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Saya fokus. Lalu sih dari mana kita meminta hidayah itu? Hidayah itu bagian dari isti'anah yang kita sebut di Quran, iyyaka nasta'in itu. Ditolong untuk bisa iman, untuk bisa sholat. Jadi enggak ada orang bisa sholat, bisa beriman kecuali pertolongan Allah. Karena babnya pertolongan, maka hidayah itu adalah hidayah itu taufik, yaitu diberikan taufik, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hidayah. Itulah kemudian kenapa hidayah disebut ma'iyatullah, ketika Allah bersama dengan hambanya. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk menjaring hidayah, apa ustaz yang dilakukan? Yaitu perbaiki ibadah kepada Allah, karena yang memiliki hidayah hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sekarang kita lihat bagaimana kata hidayah nongol di surah Al-Baqarah. Allah katakan alif lam mim, inilah Quran. La raiba fi dzalikal kitab. Ini Quran la raiba fi, enggak ada keraguan. Enggak ada seorang penulis manapun yang berani menggaransi tulisannya enggak ada kesalahan. Enggak ada. Tetapi Quran karena sumbernya dari Allah, dari awal bilang ini kitab suci, la raiba fihi, enggak ada keraguan. Kalau ente ragu itu masalah ente, bukan masalah Quran. Dan tahukah Bapak sekalian siapa yang ragu? Orang-orang munafik. Kalau orang kafir udah yakin Quran salah, dan yang salah bukan Quran, dia dibalikin oleh Allah. Ala innahum humus sufaha, mereka itu yang bodoh. Iya, mereka itu yang bodoh. Iya. Makanya jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya hidayah ini, siratal mustaqim ini. Manakala seseorang tidak memilikinya, ada dua potensinya. Kalau dia enggak menyimpang seperti orang yang punya, yang bepergian tanpa Google Map, layaknya Nasrani, ya, jadi bekerja tanpa juklak ilmu, itu pasti tersesat, Pak. Pasti tersesat. Ataupun orang yang punya ilmunya namun dia tidak praktekkan dalam kegiatannya, itulah Yahudi. Maka Islam memastikan hidayah itu perpaduan antara ilmu dan amal sekalian. Dan inilah rahasia siratal mustaqim para nabi. Maka ketika Allah menyebutkan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan hidayah orang-orang yang kau beri kepada mereka nikmat ya Allah. Siapa mereka? Disebutkan di surah An-Nisa. Siapa mereka itu? Wa man yuti'illah war rasulah, siapa yang mentaati Allah dan rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, mereka akan mendapatkan nikmat seperti nikmat yang telah didapatkan oleh orang-orang sebelumnya, minan nabiyyin, kalangan para nabi, wasiddiqin, siddiqin, syuhada, salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu adalah teman terbaik untuk sukses dunia dan akhirat. Ya, semua yang menyalahi hidayah Quran dan sunnah itu hanya istidraj. Istidraj, apapun bahasanya, mau dia bilang ilmiah, mau dia bilang apa, itu hanya apa? Penyesatan iblis. Ya, seandainya ya hidayah ini cukup dengan akal, maka filosofnya akan jadi nabi. Ya, tetapi Islam menyatakan ente enggak usah banyak mikir. Ente pahami aja, Allah sudah kasih langsung. Satu titipan Allah, setelah kemudian serial pembelajaran hidup di sorga antara iblis dan Adam dan Hawa, Allah hanya katakan, "Faman tabi'a hudaya," nanti kalau kalian sampai di bumi, siapapun mengikuti hidayahku, "fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun," dia tidak perlu takut masa depan, enggak usah sedih dengan masa lalu. Ini optimisme. Optimisme, karena siapapun beriman, Allah garansi masa depannya jauh lebih baik di kuburan, di sorga, makin kesana makin baik. Nih, Allah garansi, wallahu waliyul mu'minin, Allah adalah pengarah kaum mu'minin. Nih, Allah pengarah. Oleh karena itu jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu sudah habis, saya katakan tidak ada kehidupan kecuali hidupnya hati dengan Quran dan sunnah yang pertama. Kalau standar ini dipakai, maka betapa banyak mayat di seluruh dunia berjalan. karena yang mereka lihat sidah sebagai kehidupan adalah menyatunya roh dan badan doang. Lupa bahwa hakikat kehidupan berawal dari menyatunya hati dengan iman dan takwa. Itulah kenapa ketika Allah membahas tentang iman ini, Allah katakan, wa kadzalika uhayna ilaika ruhan min amrina, ini Quran kami wahyukan kepada wahai Rasulullah ruh. Apa itu ruh, Pak? Intisari kehidupan. Apakah semangat cukup? Belum. Karena ya Nasrani sudah bersemangat tapi kehilangan ilmu panduan. Nah, maka kata Allah, ja'alnahu nuran, selain ia semangat, ia juga jadi cahaya. Oleh karena itu hidayah dia adalah kehidupan sekaligus ia cahaya, dan inilah rahasia ketika Allah berbicara tentang kekafiran di surah Al-Baqarah maupun kemunafikan, satu kata. Orang kafir itu tertutup matanya, tertutup telinganya, tertutup akalnya, tertutup hatinya, gisyawah dengan sebuah gembok akhirat. La yu'minun, enggak bakalan dapat hidayah sampai meninggal. Dan gembok ini enggak jarang diperhitungkan orang Pak. Ada yang menuduh Islam tertutup. Enggak, Islam itu terbuka. Terbuka dari mana? Hidayah itu keterbukaan mata, hati, telinga dan akal menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ihdinash shirotol mustaqim. Ketika kita mau masuk masjid, apa kita bilang? Iftah li abwaba rahmatika, bukakan pintu rahmatmu. Ketika kita mau belajar, kita membaca, israh li sadri, bukakan pintu hatiku. Dan ketika saya mengajar lalu murid saya paham di kampus, saya bilang Allahu yaftah alaik, alhamdulillah bukakan ilmunya. Maka orang tertutup menuduh orang yang terbuka itu adalah sebuah kelucuan. Dan di Quran itu banyak sekali. Orang munafik menaku sebagai reformis, innama nahnu muslihun, dijawab oleh Allah, ala innahumul mufsidun, mereka itulah perusak yang utama. Terus terang, tidak ada kerusakan di dunia ini melebihi rusaknya hati karena kufur dan syirik, kemunafikan dan beragam dosa. Maka tidak ada reformasi tanpa iman dan takwa yang mengisi hati, lalu menjadi bahasa lisan, lalu menjadi bahasa perbuatan. Itulah ketika Allah berbicara tentang munafik, Allah katakan summun, tuli, umyun, buta, ya, la yubasirun, la yarjiun, enggak susah balik kepada kebenaran. Padahal dia bersama orang-orang hidup, sahabat Rasulullah, bahkan berjihad, bahkan kemudian bersama cahaya Islam. Namun kata Allah tentang cahaya itu apa? Ya, seperti halilintar yang menyambar-jambar. Karena mereka hanya hadir bersama Islam secara lisan dan fisik, hatinya bersama orang-orang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Semoga khutbah pendek ini menyadarkan kita bahwa hakikat yang kita minta di surah Al-Fatihah itu adalah ketika kita berhadapan antara yang super kaya Allah Subhanahu wa taala dan kita super miskin, yaitu yang kemudian menjadi pengemis hidayah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana lil Qur'an walladhi hadana lil Islami wal imani wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.